قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal muslimun, jamaah salat maghrib, para hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan bisa meniti jalan agama ini dengan bimbingan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana seorang dikala meniti sunnah Nabi tentu tidaklah berjalan mulus begitu saja. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau mendapatkan wahyu dari Allah pertama kali yang dengannya beliau diangkat sebagai nabi, maka beliau pun kembali ke rumah dalam keadaan takut dan ngeri. Hingga akhirnya datang kepada istri tercintanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, meminta untuk diselimuti. Dan terus rasa ketakutan dan kengerian tersebut meliputi beliau. Hingga akhirnya Khadijah radhiyallahu anha ketika itu mengajak beliau menuju kepada Waraqah ibn Naufal, putra paman beliau radhiyallahu anha. Yang Waraqah ibn Naufal adalah seorang yang alim, lagi ahli ibadah, yang beliau adalah orang yang berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Isa alaihi salam sebelum diutusnya Nabi. Dan beliau adalah orang yang mengetahui berita-berita yang sahih bahwasanya nanti akan diutus seorang Nabi bernama Muhammad. Maka diceritakanlah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu tentang kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Maka Rasulullah mengatakan, datang kepadaku seorang yang kemudian menyampaikan kepadaku seperti ini. Maka Waraqah ibn Naufal mengatakan, hadza namus. Itu adalah malaikat. Sebagaimana datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya aku nanti mendapatkan it akhrajakum qaumukum lansurannakum nasran mu'azzara. Sungguh seandainya nanti aku mendapatkan tatkala engkau diusir dari negerimu oleh kaummu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sungguh-sungguh. Mendengar hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun heran dan bertanya, afa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku sementara mereka adalah orang yang menjuluki aku al-amin, sementara mereka adalah orang-orang yang telah percaya kepada Muhammad sebelum diutus sebagai nabi karena dikenal dengan perangai-perangai dan budi pekerti yang bagus. Maka lihatlah, Waraqah ibn Naufal menyatakan, ma min ahadin ya'ti bima jita bihi illa uzu. Tidaklah seorang yang datang dengan apa yang engkau bawa melainkan mesti akan disakiti, akan diuji dan seterusnya. Namun ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian yang menimpa seorang dikala berpegang kepada sunnah Nabi itu adalah kenikmatan. Dikarenakan Allah tidaklah menjadikan ujian tersebut sia-sia, namun akan Allah tulis sebagai pahala bagi dia. Yang memungkinkan untuk Allah mengangkat derajatnya menjadi derajat orang-orang yang sabar, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan berbagai ujian. Sampai pun beliau kadangkala dituduh sebagai seorang sahir, tukang sihir. Bahkan lebih dari itu, beliau dituduh sebagai sobi, orang yang ingin merubah tatanan kehidupan di masyarakatnya. Barakallahu fikum. Hingga akhirnya Rasulullah pun menyatakan bahwasanya badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam dahulu di awal kami mendakwahkannya adalah dirasa asing oleh manusia. Dan nanti kemudian hari akan kembali dirasa asing. Namun tuba lil ghuraba, berbahagialah bagi mereka orang-orang yang ghuraba, dirasa asing dengan sebab mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, tuba hiya syajaratun fil jannah. Makna tuba adalah salah satu pohon di surga. Artinya orang tersebut berbahagia dengan keistiqomahan dia berpegang kepada sunnah dengan berbagai rintangan yang dia hadapi. Mudah-mudahan akan mendapatkan satu pohon di surga yang disebut pohon tuba. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa seringnya kita mendapatkan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tatkala seorang ingin memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang hampir mirip dengan apa yang dilontarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu tukang sihir? Apakah itu sebagai orang yang sobi ingin merubah tatanan kehidupan masyarakatnya? Ataukah dia dikatakan majnun, orang edan, karena menyelisihi mayoritas manusia dan seterusnya, menjadi asing? Maka diterangkan oleh Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, sebab diantara kenapa sunnah tersebut menjadi asing, dikarenakan indirasal ilmi, disebabkan karena ilmu itu tidak dipelajari. Bisa jadi karena orang yang tidak tahu enggan belajar ilmu tentang sunnah, atau yang sudah tahu enggan mendakwahkan menyampaikan ilmu tentang sunnah, karena memang berat resikonya, dicerca, dimusuhi dan sebagainya. Nasallahu alaihi wasallam. Sehingga berbahagialah seorang tatkala dia bisa mengenal sunnah dan barakallahu fikum bisa istiqomah di atasnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk bisa berpegang dengan sunnah ini dan senantiasa istiqomah di atasnya walaupun dituduh dengan berbagai tuduhan. Seperti misalnya dituduh sebagai tukang sihir dan kita masih dalam pembahasan tentang sihir. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di sore hari ini adalah tentang bagaimana cara kita melepaskan seorang yang terkena sihir. Maka al-muallif rahimahullah masih dalam pembahasan as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Masih dalam perkara yang ketiga yaitu tentang perbuatan sihir. Maka setelah beliau membawakan hadis-hadis yang terkait tentang hukuman orang yang melakukan sihir atau yang mempelajarinya, maka kemudian beliau membawakan di halaman yang ke-32. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau dahulu adalah seorang budak di masa jahiliyah. Namun beliau Allah pilih menjadi orang yang beriman. Dan yang namanya Islam tidaklah memandang di sana dengan perekonomian seseorang, ataukah di sana memandang tentang IQ dan kecerdasan seseorang. Allah hanya memilih orang-orang yang Allah kehendaki untuk menerima hidayah. Tidak peduli apakah itu budak atau rakyat jelata atau mungkin kaum bangsawan. Maka adalah Abdullah ibn Mas'ud, beliau dahulu seorang budak. Namun beliau mengikuti Nabi dan berpegang teguh dengannya. Hingga akhirnya tatkala Abu Jahal tersungkur, maka diinjak kakinya oleh Abdullah ibni Mas'ud. Dan dia mengatakan, "Kok Abdullah yang dahulu adalah budak mengembalakan kambing-kambing kami?" Maka dikatakan kepadanya, "Allah telah memuliakanku dengan Islam dan dengan sunnah." Lihatlah, sunnah membawa orang kepada kemuliaan. Beliau radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis secara marfu'. Makna marfu' bukan marfu' artinya di dhamma dan seterusnya sebagaimana yang baru belajar ilmu nahwu. Marfu' dalam istilah hadis adalah ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw rufi'a ilaihi. Hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatnya. Marfu'an. Beliau menyatakan ar-ruqa wa tamaim wa tilwalatu syirkun. Sesungguhnya ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah dan tamaim yaitu tamimah, jimat-jimat, wa tiwalatu serta tiwalah ilmu pelet adalah syirkun, perbuatan syirik. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud di nomor hadis 3883, Ibnu Majah nomor hadis 3530 dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Ahadits As-Shahihah di nomor hadis 331. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tiga perkara yang termasuk perbuatan syirik. Di antaranya ar-ruqa, ruqyah. Yang kemudian yang kedua adalah at-tamaim, jimat-jimat. Wat-tiwalah. Apa itu tiwalah? Diterangkan di sini at-tiwalatu nau'un minas sihri. Tiwalah ilmu pelet ini merupakan salah satu jenis dari ilmu sihir. Perbuatan sihir. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zaujiha, yaitu ilmu pengasih. Pelet ya, pengasih. Yang menjadikan seorang wanita semakin lengket dan cinta kepada suaminya. Ini termasuk bagian dari perbuatan syirik. Wat tamimah, demikian pula tamaim jam'ut tamimah. Wahia kharzatun taruddul aina, yaitu kharzah berupa jimat. Apakah dari permata, apakah dari mahkota, ataupun dari berbagai jenis, yang dia itu dianggap bisa menolak ataupun mengobati penyakit ain. Kalau orang sini mungkin menyangka sambar, apa? Kesambar gitulah ya, kesambar. Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan dengan adanya pandangan orang-orang yang hasad, sentimen dengan sentimen yang amat sangat. Maka tatkala orang tersebut melihat terhadap sesuatu yang dia takjub padanya, dia kagum sehingga dia hasad dan sebagainya, maka dimanfaatkan oleh jin. Dengan kehendak Allah, maka orang yang dihasadi tadi, yang dipandang itu akan menjadi celaka. Itu namanya penyakit ain. Dan penyakit ain ini merupakan sifat orang-orang Yahudi dan juga sifat orang-orang musyrikin secara umum. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an juz yang ke-29. Mereka orang-orang kafir la yuzlikuna alladziina kafar. Fa innal ladziina kafaru la yuzlikuna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulu innahu lamajnun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir la yuzlikuna ka bi absarihim, sungguh akan mencelakakan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan-pandangan mata mereka, yaitu penyakit ain. Lama sami'u dzikr, tatkala mendengar penjelasan Al-Qur'an, mendengarkan penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, panas hati mereka. Nah, dengan matanya yang sinis dan sentimen, kadangkala bisa menjadikan celaka orang yang dilihat. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, menuduh kepada Rasul kita Muhammad, innahu lamajnun, orang gila. Biasa ya. Seperti kita katakan tadi, orang ketika berpegang kepada sunnah kadangkala dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak apa benar. Demikian. Barakallahu fikum. Maka inilah penyakit ain. Sehingga Al-Imamul Bukhari membuat bab di dalam kitabnya Sahih Bukhari, bab al-ainu haqqun. Bab penyakit ain itu ada. Penyakit ain itu ada. Nah, barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang lemah imannya, mereka menyangka untuk menolak ini, maka mereka menggantungkan sesuatu dalam rangka untuk menolak penyakit ain. Apakah bentuknya jimat, apakah bentuknya aksesoris dan sebagainya, bahkan walaupun bentuknya ketupat ya, ataupun lain sebagainya. Bukan dilihat dari nilai yang digantung, namun niatan orang tersebut kenapa menggantung. Nah, sehingga di sini menjadi hukumannya atau dihukumi sebagai syirik, barakallahu fikum. Karena dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Dan di sini beliau tidak membicarakan tentang ruqyah. Maka hadis ini, hadis semacam ini dibawakan oleh beliau al-muallif dalam bab sihir, wallahu a'lamu bissawab. Karena dari sisi di sana ada jenis sihir yang namanya pengasih, ilmu pelet. Dan juga dari hadis ini pula bisa kita ambil faedah di sana tentang cara-cara mengangkat, membebaskan seorang yang terkena sihir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sihir kadangkala terjadi kepada seseorang dan berakibat buruk. Namun semua ini tidaklah terjadi melainkan dengan takdir yang telah Allah tetapkan atas orang tersebut. Tidaklah sihir tersebut akan berpengaruh secara zatnya tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun akan mengenai seseorang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin telah kita sampaikan tentang golongan orang-orang yang mudah terkena sihir. Sehingga muallif membawakan di sana adanya orang yang minum khamar dan sebagainya. Yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim, sihir itu paling berpengaruh kepada kaum wanita, anak kecil dan juga orang yang hatinya kosong dari berzikir kepada Allah dengan perbuatan maksiat. Nah, ini demikian. Maka di dalam bab ini kita ingin mengetahui tentang jalan-jalan menguraikan sihir, melepaskan sihir. Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah wa hafizahumul ladzina ahya. Maka seorang yang terkena sihir kadangkala berbeda kebiasaannya, berubah tabiatnya. Atau kadangkala orang tersebut menjadi sakit, bahkan tidak jarang yang menjadi mati dengan sebab sihir. Dan orang yang terkena sihir begitu berupaya untuk melepaskan sihir tersebut. Namun ternyata cara menguraikan sihir di sana ada jalan-jalan yang diridhoi, ada jalan yang tidak diridhoi. Diterangkan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab Tauhid yang nanti insya Allah akan lewat pada antum semuanya, dibahas oleh Al-Ustaz Ridwanul Bari di malam Sabtu. Entah kapan sampainya, namun nanti akan sampai tentang babun nusyrah, bab melepaskan sihir. Sebelum sampai sana kita menyinggung sedikit, lebih lengkapnya nanti dalam bab tersebut. Jadi diikuti pengajiannya insya Allah. Nah, ini di dalam bab ini, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir diterangkan para ulama ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah halus sihri bisihri mithli. Melepaskan sihir dengan cara sihir pula. Dia datang kepada tukang sihir dan mengatakan, saya terkena sihir. Nah, maka dia pun datang kepadanya, sehingga fayataqarrabun nasyir wal muntashir ila syaitani bima yuhibbun. Maka datanglah orang yang dimintai tolong tadi untuk menguraikan, melepaskan, dan juga orang yang meminta untuk dilepaskan tadi saling mendekatkan diri kepada syaitan. Bagaimana kita mengetahui mereka meminta bantuan kepada syaitan? Di antaranya akan ditanya nama Anda. Siapa nama Anda? Fulan. Nama ibunya siapa? Bukan bernanya namanya bapaknya. Atau kadang dengan setelah diketahui, maka dia akan mengedepankan nama ibunya. Maka kenapa demikian? Karena yang namanya jin berbeda dengan manusia. Kalau manusia ditembung putrane sinten disebut bapak, bapaknya. Kalau jin enggak, nasabnya kepada ibunya. Nah, ini demikian. Siapa nama ibunya? Fulan bin Fulana. Demikianan. Maka di sini dia meminta bantuan kepada jin. Maka dia meminta bantuan kepada jin atau mendekatkan diri kepada syaitan dengan sesuatu yang disukai oleh syaitan. Kadangkala syaitan menuntutnya untuk membaca Al-Quran, namun dengan niatan mendekatkan diri kepada syaitan. Kadangkala syaitan meminta kepadanya untuk melakukan sholat dengan cara-cara yang diinginkan oleh syaitan. Bahkan kadangkala syaitan meminta dia untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, namun nanti diletakkan di sandalnya, diletakkan di mana, dan seterusnya. Ini demikian. Sehingga nanti kadangkala dinampakkan padanya keluar berbagai sesuatu yang dalam pandangan kita adalah mengerikan. Nah, ini menguraikan sihir dengan sihir. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melepaskan sihir secara global caranya ada tiga. Yang pertama adalah cara yang haram, melepaskan sihir dengan sihir yang semisalnya. Sehingga kadangkala selesai, sudah. Nah, kelihatannya, namun hakikatnya belum. Justru dia terjatuh kepada perbuatan dosa. Apa hukum yang seperti ini? Hukumnya adalah haram, termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, cara menguraikan sihir adalah dengan cara ruqyah. Dengan cara ruqyah. Ruqyah di sini ada dua jenis. Apa arti ruqyah? Diterangkan para ulama, ar-ruqyah hiyal azaim waruqa ay al-qira'ah. Yaitu orang tersebut bersungguh-sungguh dan membaca. Ini namanya ruqyah, adalah bacaan. Apakah yang dibaca mantra, ataukah yang dibaca Al-Qur'an, atau yang dibaca jampa-jampi, ini semua namanya ruqyah secara umum. Dan ruqyah ini ada dua jenis. Ruqyah yang syar'iyyah dan ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah yang syar'iyyah adalah ruqyah yang di sana dibolehkan oleh syariat. Dan yang kedua adalah ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah yang tidak dibolehkan oleh syariat. Maka jenis yang kedua itu bisa jadi karena ada unsur kesyirikan, atau karena ada terkandung padanya perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Maka ini bukanlah ruqyah yang syar'i. Seperti yang kesyirikan, orang tersebut membaca Al-Quran, namun disisipkan padanya nanti meminta bantuan kepada orang yang telah meninggal. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lo minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat. Atau dia minta kepada yang lainnya. Ya siapa? Nah ini demikian. Meminta bantuan kepada selain Allah. Maka di sini istighosah kepada selain Allah. Perbuatan syirik. Naam. Atau mungkin pula dia dengan jampa-jampi dan mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya. Maka sangat besar indikasinya ini adalah meminta bantuan kepada jin. Ini demikian. Rukyah. Ya. Kemudian yang ada unsur maksiat, seperti misalnya tidak menjaga antara batasan laki-laki dan wanita yang dia itu bukan mahramnya, dengan alasan mengobati maka menyentuh kaum wanita yang bukan mahramnya. Nah, dengan alasan mengobati, disentuh tanpa adanya pembatas aurat antara mereka dengan wanita yang bukan mahramnya, sehingga tidak boleh mereka kaum wanita untuk datang berobat kepada orang yang seperti ini. Walaupun pandai agama kayak apapun, tidak boleh. Sebagaimana difatwakan oleh beliau Syekh Saleh Fauzan dalam risalah As-Sihru wa Sya'wadah, yaitu sihir dan juga sulap. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Ini jenis yang kedua. Jenis yang pertama. Adapun ruqyah yang di sana dibolehkan oleh syariat adalah ruqyah yang terpenuhi padanya tiga syarat. Ruqyah yang terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama. Naam. Syarat yang pertama adalah harus diyakini oleh orang tersebut, baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah, yang namanya ruqyah itu la tanfa'u bidzatiha, tidaklah berfaedah secara zatnya, melainkan berjalan dengan takdir Allah. Nah, jadi jangan menjadikan hati kita bergantung kepada ruqyah, karena ruqyah itu tidak bermanfaat secara zatnya. Karena ruqyah itu adalah proses ataupun cara dan jalan pengobatan. Sebagaimana orang yang sakit minum, sakit kepala minum oskadon sebagai misal. Maka jangan dia bergantung kepada oskadonnya, bergantunglah kepada Allah. Hanya saja dia menempuh jalan yang diizinkan oleh syariat. Nah, di sini ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua disebutkan oleh para ulama, an yakuna mafhumatal wa ma'lum mafhumata wa ma'lumatal makna, yaitu harus yang dibaca itu sesuatu yang diketahui dan dipahami maknanya. Bi ayyakuna minal Qur'an, bisa jadi dari ayat-ayat Al-Qur'an atau ahaditsal warida 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa-doa yang di nukilkan dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kedua syaratnya. Diketahui maknanya. Naam. Dan marakallahu fikum, dipahami makna-maknanya. Sehingga kalau di sana ada yang tidak diketahui maknanya, naam, maka dan juga bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memungkinkan ini bukan ya syar'i. Nah, terus datang pertanyaan, Pak, kalau saya baca Quran, saya itu orang Jawa, enggak tahu maknanya, berarti tidak sah atau gimana? Maknanya sah, karena Al-Quran diketahui dan dipahami makna-maknanya jelas. Namun kalau di sana ada doa-doa yang terkandung maknanya sesuatu yang tidak dipahami maknanya dengan jelas alurnya kemana, memungkinkan syirik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikhabarkan bahwasanya dahulu orang-orang Madinah pun punya ruqyah, punya bacaan-bacaan, maka Rasulullah memanggil mereka dan mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, coba paparkan kepada kami cara ruqyah kalian kayak apa. Maka dibacakanlah kepada Nabi begini dan begitu. Maka Rasulullah mengatakan, la ba'sa birruqyah malam takun syirka, tidak mengapa engkau melakukan ruqyah selama tidak ada kandungan padanya perbuatan syirik. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga diterangkan oleh para ulama adalah ruqyah itu adalah semuanya yajri ala takdirillahi subhanahu wa ta'ala, berjalannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, sembuh. Kalau Allah tidak menghendaki, maka juga belum sembuh. Nah, ini yang harus diketahui oleh mereka, orang-orang yang ingin berobat dengan cara ruqyah. Yang jelas, barakallahu fikum, seorang muslim harus menyadari bahwasanya musibah apapun yang menimpa pada dirinya itu adalah nilai kebaikan bagi dirinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan menimpakan kepadanya musibah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan memberikan musibah kepadanya. Akan memberikan musibah kepadanya. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha qad kataba li 'abdihi manzilatan fil jannah lam yablughu 'amaluh." Allah telah menetapkan bagi hambanya, seorang hamba, kedudukan dia yang tinggi di surga. Namun ternyata amalannya tidak sampai kepada surga tersebut. Maka fayusibuhu musibah, maka Allah betul-betul akan menimpakan kepadanya musibah yang bertubi-tubi. Musibah yang bertubi-tubi. Maka orang tersebut bersabar. Bersabar. Hingga akhirnya Allah mengangkat derajat orang tersebut dengan kesabarannya atas menanggung musibah yang Allah berikan. Makna sabar diterangkan para ulama adalah dia habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri kita untuk terus senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Itu makna sabar. Yang mencakup sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga dia terus bisa melakukannya istiqomah di atasnya. Bersabar menahan diri kita di atas menjauhi perkara maksiat, sehingga kita jauh dari perkara maksiat. Dan bersabar menahan diri kita dari berkeluh kesah dengan takdir yang Allah timpakan kepada kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini sabar. Dan orang tersebut akan diangkat derajatnya dengan sabar tersebut. Sehingga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ditanyakan kepada beliau tentang perkara yang terkait, seandainya saya terkena sihir atau mendapatkan kegundah gulanaan atau pula mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, apakah saya harus pergi ke tempat ruqyah? Jawaban beliau, tidak. Tidak perlu, kata beliau. Lebih-lebih kalau dia mengetahui bahwasanya di sana, naam, orang-orang yang meruqyah kadangkala ada unsur-unsur kesyirikan. Naam, penampilannya memang masya Allah, kelihatannya agamis. Nanti sebagaimana nanti akan beliau fatwakan di sini. Kadangkala mereka menyisipkan sesuatu kesyirikan, namun tidak ditampakkan. Nasallahu salam alafiyah. Sehingga di sini tidak boleh dia pergi, tidak harus dia pergi ke tempat orang-orang yang dia itu melakukan perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Nah, sehingga di sini kita bacakan, la yajuzu dhihabu ila saharah wala tasdiquhum. Nah, maka tidak boleh seorang itu pergi ke tukang sihir dalam rangka untuk naz'is sihra, untuk naz'is sihri, dalam rangka untuk membuang sihir yang ada padanya. Naam, fa innahu la yahilluhu bis sihrin mithluh, karena tidak halal baginya untuk dia melakukan sihir walaupun sekedar membuang. Walakinna 'alal muslim idzabtuliya bi syai'in. Akan tetapi yang wajib bagi seorang muslim, lihatlah bimbingan ulama kita. Apabila dia diberikan musibah dengan sesuatu musibah, an yalja'a ilallahi 'azza wa jalla wa an yasta'idza bi, untuk senantiasa kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya, dan senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan. Wa yasta'mil al-ad'iyata syar'iyata wa yasta'milu qira'atal Qur'anal Karim. Maka hendaknya dia menggunakan, membiasakan dirinya untuk membaca doa-doa yang disyariatkan, zikir pagi dan sore, yang merupakan bentuk penjagaan, pembentengan diri kita dari godaan syaitan. Membaca zikir ketika mau tidur, berwudu, membaca doa mau tidur, ayat kursi, muawwidzatain, ini demikian. Dan juga tidak lupa dan harus kita menjaga kewajiban-kewajiban. Sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Nah, demikian pula kaum wanita menutup auratnya. Ini demikian. Dijaga kewajiban-kewajibannya. Ini demikian hendaknya dia itu mengamalkan doa-doa syar'iyah dan juga menggunakan bacaan Al-Quran yang mulia. Tasyafian bihi, dalam rangka untuk berharap ini menjadi obat baginya. Lihatlah kata Syekh. Wa talaban li syifa'i minallah, dan dia memohon pengobatan atau obat dari Allah Subhanahu wa taala. Bi ayatihi wa kalimatihi tammah, dengan melalui ayat-ayat dan kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini demikian. Hadza alladzi yanbaghi lil muslim. Ini yang seyogyanya harus dilakukan seorang muslim. Wa man tawakkala 'alallah kafah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa man laja'a ilaihi hamahu. Barang siapa yang kembali kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, niscaya Allah akan menjaga orang tersebut. Amma annal muslim yadhhabu ilal mukharrifina was-saharah wad-dajjalin. Adapun seorang muslim pergi kepada tukang sihir ataupun juga dajjalin, para penipu, ataupun juga tukang sulap. Naam. Fa hadza mimma yaziduhu maradun nafsiyan wa maradun jismiyan. Justru ini akan menambah penyakit pada hatinya, bergantung kepada selain Allah. Naam. Penyakit hatinya bergantung kepada selain Allah. Dan penyakit jasadnya sekarang sembuh, lihatlah. Mereka yang datang kepada tukang-tukang sulap, datang ke situ sekali sembuh, tiba-tiba muncul lagi bertambah parah. Datang lagi sembuh lagi, muncul lagi bertambah parah. Nasallahu salama wal afiyah. Sehingga di sini wayasaitara alaihi syayatinul insi wal jin, dan dia akan dikuasai oleh setan-setan dari kalangan jin ataupun manusia. Ini nasallahu salamah wal afiyah. Wa yufsiduna alaihi aqidatahu, akan merusak akidah dia sehingga dia selalu bergantung kepada selain Allah. Nah, seorang muslim orang yang bergantung kepada Allah satu-satunya. Lihatlah bimbingan Syekh rahimahullah. Fal wajib alal muslim, maka yang wajib bagi muslim, an yatasima billahi wa an yalja'a ilaihi wa yatawakkal alaihi, untuk dia senantiasa bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah dan bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah. Wa ayyatawa wa yatlu ayati wala siyama qira'ata ayatal kursi wal muawwidzatain, untuk senantiasa terus membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Secara lebih serius membaca ayat kursi dan dua ayat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Fa inna fi kitabillah, maka sesungguhnya di dalam kitab Allah ini ada syifa wal kifayah lil muslim, ada obat dan ada kifayah, kecukupan bagi seorang muslim. Ini demikian. Wa haula ila immah ad-darawish aghlabuhum a'immatud dhalal wal mukharrifin. Dan mereka para imam-imam yang senantiasa mempropagandakan tentang sihir dan sebagainya, kebanyakannya adalah tokoh-tokoh yang sesat dan menyimpang. Wala yuwasak biakidatihim wala yajuzu dhihab ilaihim. Tidak boleh engkau membenarkan percaya kepada akidah mereka dan membenarkan akidah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir sebagai penutup, dengan demikian Syekh ditanya, kalau begitu bolehkah kita membuka klinik-klinik ruqyah? Nah, maka Syekh menyatakan tidak boleh, karena barangkali di sana akan dimanfaatkan oleh tukang-tukang sihir, penampilannya agamis, membaca Al-Quran, disisipkan padanya lafadz-lafadz syirkiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita dan memberikan hidayah kepada kita selamat dari perbuatan sihir. Dan sesungguhnya di sana masih ada pembagian ruqyah, insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang berikutnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.